Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyukrulillah. Wassalatullahi wassalamuhu ala habibina asyafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ya Rabban a'inna a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika wa a'inna ya Rabban ala ta'atika wa tarki ma'siyatika innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Rabban ahshurna yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi. Allahumma ya Rabban arzukna taubata qabla al-maut wasyahadata indal maut wal jannata ba'dal maut. Amma ba'du. Kami cintai yang kami muliakan para orang tua kami, saudara-saudari. Alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul di sini singkat saja. Karena semuanya akan aktivitas, akan ada kegiatan. Semoga apa yang akan kami sampaikan bisa menjadi bekal untuk diri kami, untuk anak-anak kita, agar kita bisa menjadi orang yang sukses di dunia dan sukses di akhirat. Kesuksesan di dunia ada hubungannya dengan kesuksesan di akhirat, dan hakikat kesuksesan adalah di akhirat nanti. Ketahuilah bahwa Allah tidak melarang kita mengumpulkan harta. Allah tidak melarang kita untuk bersenang-senang di dunia. Akan tetapi yang Allah larang adalah jika dunia ini menjadikan kita lupa kepada akhirat. La tulhikum amwalukum wa la auladukum. Allah memperkenankan siapapun di dunia, karena kita di dunia, bahkan tugas kita melestarikan semesta ini. Akan tetapi jika kita melestarikan dunia yang umurnya adalah sangat pendek dibanding akhirat. Umur dunia ini gak ada apa-apanya dibanding akhirat, yang panjang sepanjang masa tidak ada batasnya. Kemudian umur kita dibanding dengan umur dunia gak ada apa-apanya. Umur kita dibanding umur dunia gak ada apa-apanya. Dunia sudah ada berapa ribuan tahun yang lalu. Akan tetapi bagaimana umur kita? Kita hanya punya 70, 80, 90 tahun. Dan semuanya bakal mati. Dan ini yang jarang dipikirkan oleh kita. Seolah-olah kita itu dengan kekayaan kita akan sepanjang masa hidup kita. Lalu mana untuk akhirat? Dan dunia ini mau tidak mau akan kita tinggalkan. Dunia akan kita tinggalkan. Kalau dunia tidak meninggalkan kita, kita akan tinggalkan dunia ini. Mari kita belajar dengan orang yang mati di kiri kanan kita. Kekayaannya mereka tinggalkan, mobil mewah mereka tinggalkan. Dan alangkah banyaknya orang yang masih hidup pun karena sudah harus menjauhi dunianya, karena penyakit yang Allah berikan kepada mereka. Ada orang bangun rumah megah, masya Allah, dengan kamar yang istimewa, penuh AC, full AC, dengan kulkas raksasa ada. Akan tapi ternyata dokter melarang dia untuk tidur di tempat dingin dan dilarang minum air dingin, padahal dia masih hidup. Dan keadaan di dunia semacam itu. Akankah kita terus terlena dengan dunia yang disebut oleh Al-Quran, Allah dalam Al-Quran, Al-Hakumut Takatur, menjadikan kandang lalai, lengah, berbangga-bangga dengan dunia. Dan kadang yang jadi korban bukan diri kita sendiri. Yang kita mengejar dunia lupa akhirat. Ketahuilah yang akan kita bawa adalah yang kita berikan untuk Allah dari harta yang kita kumpulkan. Yang akan kita bawa adalah yang kita gunakan untuk Allah. Dan mari kita sadar pada pagi hari ini. Semua yang kita buat, yang kita kumpulkan, tidak akan kita bawa. Tapi yang kita berikan adalah untuk Allah. Itu yang akan kita lihat nanti di akhirat. Dan kadang gandrung kecintaan atau kita lalai dan lupa kepada akhirat karena dunia ini, kita wariskan kepada anak-anak kita. Inilah pembahasan yang akan kita hadirkan pada kesempatan ini. Kita wariskan kepada anak-anak kita. Kita tidak pernah, banyak di antara kita terlena, lengah, ingin mencipta anaknya menjadi anak dunia. Harapannya adalah menjadi orang sukses di dunia. Mulai dari kekayaan, karir, dan jabatan, dan bermacam-macam urusan dunia. Akan tetapi sedikit sekali, biarpun alhamdulillah akhir-akhir ini sudah mulai marak, akhir-akhir ini mulai banyak, tapi sedikit di antara mereka yang sadar tentang anaknya ini adalah harapan di akhirat nanti. anaknya pun akan jadikan korban. Ini menjadi masalah, menjadi korban kecintaan kepada dunia. Yaitu di saat kita tidak pernah peduli di mana anak kita sekolah, belajar dengan siapa, ngaji apa, dan semua koreksi diri sendiri, tidak usah koreksi orang lain. Anak kita adalah amanah di hadapan Allah. Anak kita tanggung jawab di hadapan Allah. Kami terharu beberapa akhir-akhir ini banyak orang datang kepada kami menyekolahkan anaknya. Mulai dari orang punya jabatan sampai punya profesi, dari dokter dan yang lainnya. Diam-diam dengan kalimatnya sederhana, Buya, saya ingin anak saya jadi dokter, akan tapi kenal agama, bisa menghafal Al-Quran beberapa juz. Terenyuh. Bahkan satu lagi pengusaha besar, saya punya usaha sudah modal jalan, akan tapi saya ingin anak saya nanti kalau lanjutkan usaha saya ini tidak melanggar Allah. Akhirnya dititipkan di tempat-tempat mulia. Beruntunglah bagi orang yang sadar. Beruntunglah bagi orang yang sadar, lihat. Akan tapi alangkah banyaknya orang yang lalai. Lalai anaknya. Bahkan mungkin tidak peduli urusan pendidikan agama anaknya. Kalau sudah pendidikan umum diperhatikan, Masya Allah, terlena, tertipu. Dan ketahuilah, anak yang akan menghalangi masuk surga. Dan ini harus kami ingatkan untuk semuanya. Zaman sekarang jangan lupa. Bahkan itu sebetulnya ada hubungannya dengan kecintaan dunia dari bapaknya sendiri. Karena bapaknya belum cinta akhirat, sehingga anaknya pun ingin jadikan jadi anak dunia. Biarpun bapaknya seorang ustaz. Sebab ada ustaz dunia. Ada ustaz dunia. Ada ustaz dunia, bukan ustaz akhirat. Ini dikatakan lebih ulama soal. Ya. Tidak pernah peduli anaknya sekolahnya di mana. Bahkan mungkin ini kedar adalah karir dunia. Kita mencari menjadi anak kita karir dunia, bukan dilarang anak kita boleh menjadi seorang insinyur, menjadi seorang dokter, menjadi seorang bisnismen. Akan tapi sudah kenal Allah atau belum? Kalau Nabi mengisyaratkan mulu audatakum bisolati inda sab'in, ajari anakmu untuk melakukan sholat di saat umur 7 tahun. Dikenalkan Allah di saat usia dini. Wadribu alaihi inda ashrin, pukullah nanti, maksudnya diberi hukuman, bukan pukul bokem begini, di saat mereka masuk ke 10 tahun. Artinya pendidikan anak ini penting. Dan orang tua sering lalai. Bahkan diantaranya suka lalai adalah di saat orang tua ini diberi oleh Allah kecukupan. Sehingga dengan kecukupan yang Allah berikan kepadanya, menjadikan dia semakin tamak dengan kekayaannya. Dan benar disabdakan Nabi SAW, kalau seandainya ada orang yang jiwanya tamak, lihat, biarpun dia kelihatannya ahli sujud, bahkan semalam mungkin tidak pernah tidur, akan tapi diam-diam di dalam hatinya ada hubbud dunia. Hubbud dunia, cinta dunia, lihat, anaknya jadi korban. Anaknya jadi korban. Tidak pernah peduli tentang pendidikan anaknya di mana. Alhamdulillah zaman sekarang sudah dimudahkan. Banyak madrasah-madrasah di situ ada pengajian. Atau pondok, sekolah-sekolah yang di situ ada pendidikan agama. Kita harus bisa milih di situ. Anak kita kalau menjadi presiden yang ahli sujud. Anak kita menjadi insinyur ahli sujud. Akan tapi namanya terlena, lihat. Biarpun itu orang kaya atau melarat, terlena. Bahkan yang melarat pun kadang ketamakannya lebih gede daripada yang kaya, lihat. Bukan saja orang kaya. Jadi permasalahan-permasalahan hati, ada seorang kaya ternyata masalah sadar hatinya. Anaknya akan selalu dibawa kepada kemuliaan. Cita-citanya anakku harus kenal agama dulu. Akan kemarin kita kumpul dengan salah satu, ada orang yang berjuang dengan kita. Ini di antaranya profesi dokter, kemudian pengusaha dan sebagainya. Saya tanya, anaknya dari mana? Saya konggelitan anak-anak. Buya, anak saya lagi mondok di lagi sekolah, tapi sambil mondok. Dan dia langsung sadar begitu bahayanya keadaan zaman sekarang. Padahal dia adalah seorang yang ahli di dalam urusan kedokteran. Dan kelihatannya setiap hari dia ngejar dunia, akan tapi dia memikirkan keselamatan anaknya. Tapi alangkah banyak orang tua yang tidak peduli, bahkan mungkin ustadz pun ada yang tidak peduli. Kalau urusan rezeki dunia itu sudah dijatah oleh Allah. Urusan dunia dijatah oleh Allah, orang kaya tidak ada hubungannya dengan ijazahnya. Sekarang sehari ini pun banyak sarjana ekonomi yang banyak bangkrut, banyak utang, ya. Nggak pengangguran. Dan alangkah banyaknya orang diberi Allah kekayaan melimpah ruah, padahal dia adalah bukan seorang yang pernah merasakan bangku kuliah. Tapi ingat, yang dikhawatirkan adalah kalau kita dengan kecintaan kepada dunia kita ini, lalu kita tularkan kepada anak-anak kita, sehingga anak kita tidak kenalkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang terlena adalah kadang ahli sujud. Makanya jangan bangga dengan sujudmu, jangan bangga dengan sholatmu, jangan bangga dengan puasamu. Setan kadang-kadang menjerumuskanmu ke neraka tidak melalui dirimu sendiri, melalui anak-anakmu yang ada di belakangmu itu. Anak akan menuntut, karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Semua akan ditanya. oleh Allah. Tanggung jawab mempunyai anak, anakmu ketaruh di mana nih? Kalau anakmu ternyata tidak kenal Allah, tidak sholat dan sebagainya, lihat, biarpun sujudmu kayak banyak terhalang kamu menuju surga, dia akan menuntut, ya Allah, masukkan orang tuaku ini ke neraka karena dia telah terlibat urusanku. Dan kadang kita sering latah, sering latah dengan pemberian karena kita diberi oleh Allah kemudahan urusan rezeki. Mulai dari anak kita diberi fasilitas yang berlebihan, urusan alat-alat elektronik yang sebetulnya mereka belum butuh. Belum sebelumnya mereka belum butuh kepada hal yang demikian itu, sehingga mereka setiap saat lihat belajar kebatilan, belajar yang tidak baik dari hal-hal tersebut. Kemarin kami mengingatkan saudara-saudari kita yang ada di luar negeri sana, karena mereka cari duit anaknya jauh. Cobalah berpikir yang cerdas, jangan sampai kamu nanti pulang ke rumah dikagetkan dengan anak yang bejat. Kamu yang memberi uang kepada mereka, kamu yang membiayai mereka, tolong pilihkan tempat, perlu pulang sebentar saja untuk menata anak kita sekolah di mana. Kalau urusan agama sama-sama jauh dengan orang tua, kenapa tidak ditempatkan di tempat yang mulia? Bibi dan pamannya juga punya kesibukan, tidak bisa ngontrol 100%. Kadang dititipkan kepada bibinya dan seterusnya. Apalagi kalau bibinya juga dijamin oleh orang tua tersebut, sehingga menjadi tidak berani negur anak tersebut. Karena apa? Ini adalah anak orang yang menjamin saya, sehingga anak pun menjadi sewenang-wenang. Pulang malam terserah dan sebagainya. Dan alangkahnya banyaknya anak yang bejat karena ini. Kami ingatkan kepada mereka, wahai para orang tua, jangan sampai kamu di sini hanya mencari duit saja, ternyata sampai pulang di rumah dikagetkan dengan anak-anak yang bejat karena salah engkau menyekolahkan. Ini anak yang di luar negeri. Lalu bagaimana? Harus dipikirkan. Harus dipikirkan. Sekarang banyak sekolah-sekolah yang ada pendidik agama dan akhlak yang mulia, bahkan kalau lebih mahal bayarnya. Kadang-kadang gara-gara sudah daftar di sekolah saja, anggap saja sekolah favorit SMP 0 berapa gitu, karena sudah terlanjur daftar, sayang duitnya. Masya Allah, sayang duit tidak sayang anak. Anak-anak santri, bukan anak saya punya anak santri. Anak-anak santri kalau sudah menghafal Al-Quran dan sebagainya, oh diminta. Kuliah di mana saja bakal diminta, yang beasiswa pun banyak nanti. Kalau kami mengirim anak-anak rombongan, karena anak-anak santri saya adalah mahal bagi saya. Harus rombongan, harus ada grup. Yang kirim kita kirim ke luar negeri harus ada grup, akhlaknya harus terpantau. Itu anak orang. Karena tanggung jawab di hadapan Allah saya itu. Saya tidak hanya mengumpulkan santri saja. Sehingga kalau kita kirim, kalau sekolah tidak liar, lihat, bukan dia sebebas-bebasnya mencari tempat sekolah. Ini pendidikan dari guru kami, Habib Hasan bin Ahmad Baharun, lihat. Muridmu adalah amanat. Jangan boleh sekolah kemanapun kecuali kau sudah lihat sekolahan tersebut. Sehingga waktu kita kirim, dikirim ke Yaman, Habib Hasan Baharun sudah survei dulu ke tempat tersebut, lihat keadaannya kayak apa, baru kita kirim di sana dan diantarkan sama beliau. Karena kamu adalah amanat di hadapan Allah. Dan kami pun lakukan yang serupa. Kalau anak kita mau nyakukan sekolah, kita survei dulu. Karena amanat ini, sebab banyak sekarang ternyata terjerumus di situ. Terjerumus mulai dari akidah yang salah, atau mungkin pergaulan yang salah di sekolah tersebut. Anak kita mungkin baik, anak kita baik di rumah, akan tapi di sana, di luar sana banyak yang mengganggu. Nah sekarang kok kita gak sadar ini? Belum lagi kita jarang komunikasi dengan anak-anak kita. Ayo menjadi orang tua yang sadar, lihat. Pendidikan agama nomor satu bagi anak-anak kita, harus kita dahulukan pendidikan agama. Harus kenal Allah, takut kepada Allah. Apalagi yang ada urusannya dengan syahwat di akhir-akhir ini, dengan teknologi yang menjadikan mereka mudah berkomunikasi dengan yang lainnya. Perzinahan sangat mudah. Orang tua pergi keluar dari rumah 2 jam saja bisa mengundang seorang laki-laki bisa berzina di rumahnya, karena ada alat informasi. Jika tidak takut kepada Allah. Dan syahwat bangkit karena yang ditonton internet dan sebagainya. Mengerikan zaman sekarang. Makanya harus kita lihat anak kita dengan kasih sayang yang sesungguhnya. Siapapun dari kita, jangan lengah. Nah, biasanya itu orang anak itu susah diatur tuh karena sudah terlanjur gede baru diarahkan. Tidak dari kecil, tidak dari dini dikenakan ke masjid, tidak dari usia kecil dihadirkan ke tempat yang baik. Makanya kita senang lihat anak-anak kecil dihadirkan ke tempat-tempat mulia semacam ini, masya Allah. Rohnya belajar ya. Insya Allah ke depan terus akan terbimbing dia, mudah untuk belajar. Dibawa ke tempat yang mulia, kenalkan ke tempat yang mulia, tanamkan kekaguman di hati mereka kepada orang-orang soleh, orang-orang mulia. Dan sungguh kami cemburu dengan anak-anak kita yang liar itu. Cemburu kami, tidak ingin. Apalagi orang-orang yang kebetulan baik, surah ahli ibadah, bantu pondok dan sebagainya, cemburu untuk berjuang. Tapi anaknya dibiarkan, dia lupa. Setan begitu caranya. Setan itu kalau ingin memasukkan orang kepada kebatilan, kemungkaran, ke neraka, tidak langsung, hei kamu masuk neraka. Tidak, melalui jalan berliku-liku, berkelok-kelok. Sesaat dengan anaknya, sesaat dengan istrinya, sesaat dengan ininya. Dia mungkin menjadi orang yang sudah sangat baik. Akan tapi ternyata melalui anaknya. Anaknya dirusak oleh setan sehingga anaknya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita harus peduli betul urusan pendidikan anak. Pendidikan agama nomor satu, dan ketahuilah kita bakal rugi di saat anak kita tidak kenal Allah. Ngajinya di mana? Belajar dengan siapa? Yang dicintai itu siapa? Jangan sampai kekaguman anak kita adalah bintang-bintang film atau sebagainya. Jangan dianggap sepele, jangan dianggap remeh, ketahuilah. Anda tidak bisa menjaganya sepanjang waktu. Bisa saja besok kita sudah di kuburan, semoga panjang umur. Lalu bagaimana dengan anak kita? Anak kita meninggalkan sholat, anak kita meninggalkan puasa, semuanya akan dikirimkan kepada bapaknya yang telah salah mendidiknya. Maka jangan menikmati sujudmu sendiri. Orang tertipu, ini banyak orang tertipu. Wah, sujudnya luar biasa. Tahajudnya enggak pernah putus-putus untuk mendoakan anaknya, tapi tidak pernah mendidik secara lahir anaknya. Doa ya harus, akan tapi pendidikan lahir harus. Dengan siapa mereka kumpul, Masya Allah. Zaman-zaman mengerikan saat ini. Berzinaan, Allah. Mukaddimah-mukaddimah zina. Teknologi menjadikan sebab itu semuanya mudah. Mukaddimah-mukaddimah zina. Dan termasuk akhirnya ini, sebentar lagi ini satu, kita itu kena bencana musibah tahunan ini. Yaitu adanya perusakan moral dengan istilah yang sering disebut dengan hari kasih sayang sedunia. Itu adalah perusakan moral partai besar-besaran itu. Valentine Day adalah merusak moral, merusak akhlak. Di Italia saja pernah dilarang itu semua oleh kaum Nasrani. Dan itu bukan budaya kita. Dan itu mengagungkan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan Islam. Judulnya memang kasih sayang sedunia. Kasih sayang adalah milik kita semuanya. Akan tapi apakah kasih sayang yang diajarkan oleh orang-orang yang merayakan Valentine dengan Islami? Tidak. Haram itu hukumnya mengikutinya. Kemudian yang perlu kita kembangkan lagi urusan hati anak-anak kita. Semalam kita bicara tentang bagaimana mendidik cinta tentang kepada anak-anak kita. Jangan dibiarkan mereka liar dengan cinta, dengan hatinya itu. Na'udzubillah. Melarang, melanggar orang tua. Dan orang tua harus waspada tentang akhlak yang satu ini. Karena ini ada hukumannya dengan kekuatan yang ada di dalam batin mereka, yaitu hati. Kekuatan hati, kekuatan cinta, kekuatan kecenderungan, kekuatan senang. Sehingga bisa menjadi orang tuanya dilanggar dan seterusnya kalau kita salah mendidik. Dilawan itu bapak ibu yang biayai sekalipun. Allah pun dilarang, lihat. Di Jawa, banyak ibu dibikin menangis oleh anak gadisnya. Sebuah laboratorium menemukan dalam sebulan berapa banyak anak kecil dibawa ibunya, dikira adalah sakit mah. Ternyata setelah keluar dari tempat laboratorium, ibunya menangis karena apa? Ternyata terbukti anaknya positif. Apakah anaknya yang salah? Ibunya yang salah. Disekolahkan di mana selama ini? Bergaul dengan siapa saat ini? Makanya jangan lengah. Anakmu adalah amanat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rumah kita itu ada dua rumah. Rumah yang layak tumbuh besar anak-anak dan rumah yang tidak layak. Yang rumah layak adalah rumah tangga yang memang betul akrab, indah, banyak waktu orang tuanya di situ. Sehingga di situ layak tumbuh besar anak-anak. Cuman kalau orang tua punya kesibukan, setiap hari kerja dan sebagainya itu, rumah kita sudah tidak layak tumbuh anak di situ. Maka lebih baik kita titipkan di tempat yang mulia. Ada sebagian orang itu kalau nyekolahkan, mondokkan anaknya, kayaknya kok kasihan banget anakmu, di rumah kau tinggali juga. Di sini, maka pendidikan anak ini harus terus kita pikirkan, terus kita renungi. Jangan sampai kita tuh kepleset. Sampai ustadz kami singgung tadi, ustadz, ada ustadz kan gembiar dunia yang menjadikan dia lupa. Istilahnya itu nyesel jadi ustadz. Sehingga tidak ada anaknya yang diarahkan kepada kemuliaan, tidak mengerti sholat, sehingga generasinya berubah. Memang semuanya tidak harus jadi kiai. Oh bukan, kita tidak mengatakan semuanya jadi ustadz, jadi kiai, akan tapi paling tidak kalau dia menjadi seorang dokter, dia ngerti halal haram. Seperti yang kita temukan saat ini, ada anak-anak sehat, anak-anak yang luar biasa, anak-anak kampus. Kita bina anak-anak kampus yang mereka takut kepada Allah. Mereka bergabung dengan kita sesaat-sesaat, akan tapi kesadaran mereka menjadikan mereka bisa bergabung dengan kita setiap saat. Mula-mula bergabung dengan kita sebulan sekali, akan tapi setelah mereka terikat hati mereka, mereka tidak pernah ada pengajian di Cirebon atau dimanapun kita berada kecuali mereka mengikuti. Dan di nomor satukan, mereka adalah anak-anak pendidikan umum dari fakultas kedokteran, teknik dan sebagainya. Kelihatan sejuk, lihat wajahnya sejuk. Kalau ketemu wanita sangat menjaga, bukan jelalatan, lihat. Tidak kenal pacaran. Wajahnya basah dengan air wudhu, di dalam tasnya ada mushaf, setiap pada waktu kosong dia membaca Al-Quran, Masya Allah. Apakah dari rindu kita punya anak semacam ini, lihat. Dia calon-calon dokter yang hebat. Dan dia memanfaatkan Android yang belikan orang tuanya adalah untuk ngaji. Bahkan dipastikan dia, sebelum berangkat sambil dia makan, setengah jam itu, seberapa jam sudah dengar satu materi. Kita sebetulnya bisa enggak susah. Hanya permasalahan orang tua jarang mengarahkannya. Takutlah kepada Allah. Anak kita amanat, amanat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak kita bimbing dengan benar. Kalau perlu kita itu menemani anak kita di saat main internet. Jangan dianggap itu melanglang ke dunia yang macam-macam. Ada neraka, ada surga. Jahannam ada di situ. Cuman kadang orang tua yang latah, seperti yang kemarin kami sebutkan yang kerja di Korea dan sebagainya, biasanya latah hanya mengirim anaknya karena mentang-mentang di tempatnya elektronik, kirimi elektronik dan sebagainya. Akhirnya anaknya rusak dengan itu semuanya. Tidak sadar. Saya mencoba melatih diri anak-anak saya. Karena saya paling takut. Anak-anak kami. Anak-anak kami tidak kenal HP. Bahkan anak kami tidak kita kenalkan uang. Alhamdulillah enak, enggak pernah minta duit ke saya itu. Anak kami tidak kenal uang. Sudah gede, mereka sudah umur 14, 13. Kalau pengen beli, suruh dianterin kakak-kakak. Minta apa saja kamu beli sana, nak. Enggak perlu ngapain bawa duit. Duit kotor yang megang orang macam-macam, ada orang korengan, orang ini. Enggak usah megang duit kamu. Tidak pernah kenal HP. Dan mereka tidak gatelan karena memang kita kondisikan semacam itu. Cuman kadang orang tua itu latah, harus diberi alasannya HP untuk komunikasi dengan bapak ibunya. Komunikasi sehari sekali, padahal pulsanya habis terus. Selainnya untuk apa? Yuk. Orang tua itu kadang enggak sadar ini. Hanya latah karena punya duit langsung begitu. Tidak sadar kalau kita menjerumuskan anak kita. Ayo pagi ini kita cerdas dalam waktu yang singkat ini. Belum lagi pergaulannya yang salah di tempat-tempat pendidikan yang ngaco, yang tidak ada pendidikan akhlak. Anggap saja SMP atau SMA itu. Pacaran sudah menjadi biasa. Itu mukaddimah zina, mukaddimah kehinaan. Apalagi masa pubertas, masa mulai senang. Itu agar karena berkawan dengan yang salah, lihat. Dititipin salam dan sebagainya, sudah mulai mikir, lihat. Setiap malam mikir, sampai membangkitkan syahwat dengan menghayal dengan laki-laki tersebut. Tiba-tiba anak kita sudah merindukan yang satu itu. Tanpa disadari oleh orang tuanya, karena anak ini tidak pernah mendapat pendidikan agama, hanya diancam, awas jangan lakukan itu ya, jangan lakukan. Dia hanya mengatakan iya, akan tapi pergaulannya mengajak, ayo. Terjerumus tanpa disadari, dan zaman sekarang bukan kayak zaman dulu. Zaman dulu itu kalau mau komunikasi, ngirim surat itu seminggu baru nyampe. Pakai pak pos itu ya. Kalau orang mau pacaran seminggu baru nyampe, sekarang lihat semuanya, bahkan saat gambarnya pun bisa dilihat. Na'udzubillah. Gimana orang tua? Ini harus tegas mendidikan anak saat ini. Dilatih mulai dari usia dini. Disadarkan makna pentingnya akhlak yang mulia. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Doakan kita ingin membuat pondok sebanyak-banyaknya yang di situ ada sekolah. Akan tapi menekankan sisi akhlak dan moral. Di pondok kemarin ada pelanggaran besar pondok. Saya marah betul pelanggaran besar, saya hukum bolak-balik. Saya hukum di depan anak-anak, dipermalukan itu anak biar tidak mengulang. Bahkan di antara mereka adalah anak dekat dengan kita, termasuk anak yang pernah saya ambil sebagai anak. Dan dekat dengan saya melanggar. Tidak ada, justru orang yang dekat dengan kami pelanggarannya dua kali hukumannya. Anak saya melanggar dua kali hukumannya. Bukan satu kali. Saya hukum semuanya, karena ada lima anak ini telah meracuni yang lainnya kalau dibiarkan. Lima anak melanggar, satu yang ngajari. Satu yang mengajari, Masya Allah. Saya hukum. Dijemur, disiram, kita menghukum tidak yang merusak fisik. Kalau dijemur kan sehat karena matahari, vitamin D. Kemudian kita guyur, dipermalukan, ditulisi, saya adalah anak yang gak bandel. Mulut saya kotor, mulut saya rendah. Kemudian ada beberapa sekolah, apa namanya, kepolisian itu kan lagi kunjung ke situ. Lagi ngapain Bu ya lagi dihukum? Kita tanya, bahaya enggak kalau gitu? Oh enggak, boyang. Kita pun setiap hari harus jemur kayak gitu kok, polisi. Sehat malah bagus. Tapi malu mereka. Dan kenapa punya dijemur? Karena dia telah melanggar besar di pondok ini. Diam dia. Setelah ditanya pelanggarannya apa, Bu ya? Apakah nyuri atau pelanggarannya adalah karena dia ini gerombolan lima perempuan ini, lima anak-anak santri ini, dia sering ngomongin laki-laki. Suka jodoh-jodohin laki-laki, lima anak ini. Ini jodohin ini soalnya. Jadi ngomongin laki-laki sudah saya anggap pelanggaran di situ. Karena apa? Ini mukaddimah merusak hati tadi. Jangan dianggap sepele itu. Dari ngomongin, kamu itu loh, yang dari Brebes itu loh, ganteng anaknya cocok sama kamu. Kepikiran. Jadi akhirnya mulai nulis puisi dan sebagainya. Merusak. Mukaddimah zina. Mukaddimah kehinaan. Ada sebagian tempat yang masuk lebih bebas urusan laki-laki dengan perempuan. Sebebas-bebasnya, na'udzubillah. Okay. Haram. Di hadapan Allah akan ditanya itu semuanya. Karena ini zaman ini bukan kayak zaman dulu. Zaman sekarang bukan zaman dulu. Sekarang na'udzubillah anak-anak sudah banyak tahu gambar yang tidak-tidak. Na'udzubillah. Ada seorang guru ini sebagai contoh. Seorang guru. Dia soleh baik, istrinya penghafal Quran. Pinter ya guru ini, pinter. Dan dia berhasil mendidik anak sebetulnya. Dia berjanji pokoknya anak saya tidak akan saya titipkan di pondok. Biar saya ajari sendiri sama istri saya. Memang dia pinter. Sampai istrinya mendidik anaknya umur 11 tahun sudah 9 juz. Atau 9 tahun umur 11 juz. 11 tahun umur 9 juz kalau tidak salah. 9 tahun sudah 9 juz. Suatu hari, di bulan Ramadan, Ustaz ini sahabat, waktu cerita kepada kami nangis dia. Suatu hari dia pulang naik sepeda motor habis ngajar. Masuk gang yang gang rumahnya dia. Tiba-tiba menemukan anaknya habis zuhur begitu jam 11 siang atau jam 12. Anaknya itu berlima keluar dari rumah, rumahnya seseorang. Loh, anakku ada di situ. Langsung dia pulang dicari anaknya tadi. Pegang anaknya bawa pulang ke rumah. Ditanya ketakutan dia. Terus terang, kamu ngomong nak, kamu ngapain? Kalau kamu bohong ketahuan nanti abah marah. Iya bah, kenapa? Ayo. Tadi bah kami masak mie. Puasa Ramadan masak mie. Jadi rupanya buka bareng-bareng di sana. Ini kan pelanggaran. Apalagi? Ngomongnya tidak bisa jawab. Berarti ada sesuatu. Apalagi? Ini jangan. Saya curiga ada sesuatu yang lain di situ. Akidahnya. Kamu terus terang. Nanti abah tidak marah. Kalau kamu ketahuan nanti abah marah. Saya tuh ngomong, anu bah, nonton film di HP-nya kawan. Film apa? Rupanya film kotor. Jadi salah satu kawannya punya HP, ada film yang jorok begitu, film yang tidak pantas dilihat oleh orang tua sekalipun. Rupanya waktu di kelas tadi sudah disodorin, namanya ada nakal kan macam-macam gitu. Akhirnya rupanya anak masa pubertas umur 11-12 kan pengen tahu, akhirnya itu. Nangis, setelah itu demi Allah saya tidak percaya dengan lingkungan. Saya didik baik di rumah, anak saya baik di rumah, akan tapi lingkungan merusak. Besok harus saya berangkatkan teman anak saya. Artinya apa? Begitulah kita harus sadar lingkungan kita kayak begitu. Lingkungan kita semacam itu, mengerikan ini. Orang tua tidak boleh lengah. Urusan hati ya, apalagi urusan hati itu ngalahkan pengaruh luar, dari dalam itu luar biasa. Kalau sudah orang, na'udzubillah anak kita sudah seneng sama seseorang, lihat, orang tuanya dilawan. Durhaka ke orang tua mulainya dari sini, lihat. Mulai dari berbohong, yang laki-laki pengen traktir, akhirnya bohong, katanya uang sekolah nambah dan sebagainya. Yang perempuan suka, na'udzubillah, lah ke orang tua tidak cermat. Tidak hati-hati urusan yang demikian ini. Makanya semalam kita bahas pendidikan, ini harus kita sering diskusi baik dengan mereka. Ini bicara tentang lingkungan, lihat, lingkungan yang semacam itu. Rumah kita kadang televisinya 24 jam, latah. Ada sebagian rumah tangga, orangnya latah. Televisi nyala begitu saja, tidak sahubah saja. Itu juga ada pemikiran, itu ada hal-hal yang merusak anak-anak kita. Apakah kita tidak boleh nonton TV? Nonton TV diatur dong, apa acara yang akan dilihat. Diracuni anak kita dengan sinetron-sinetron, diracuni dengan film-film yang enggak-enggak. Kita perlu anak kita diajak berpikir tentang motivasi, tentang dakwah, tentang kesehatan, bolehlah. Akan tapi orang tua kadang lihat, kalau sudah sibuk dia, tidak pernah peduli dengan urusan anaknya. Maka pagi hari yang singkat ini, Buya mengajak, ayo kita selamat pikirkan anak-anak kita, ada di mana dia, dengan siapa dia. Jangan dianggap sepele zaman ini, bukan zaman Anda. Dulu zaman Anda masih aman, gak ada televisi. televisi satu tok yang punya Pak Lurah itu saja. Itu pun TV-nya hitam putih, pakai aki, belum listrik belum masuk, sebelum listrik masuk desa. Jadi kalau sudah 4 hari itu gambarnya larinya tinggal separuh. Acaranya pun tidak berat, acaranya pun hanya acara begitu-begitu saja. Akan tapi hari ini kita harus paham, hari ini kita harus paham. Belum lagi pengaruh-pengaruh yang lainnya. Nah ini kami tekankan pada bagi hari ini adalah harus sadar tentang pendidikan anak dengan benar. Awas, anakmu adalah amanat. Kalau ada di antara yang hadir ini gak punya anak, sungguh Anda tidak akan disiksa oleh Allah gara-gara anak. Anda terbebas dari neraka dari sisi ini. Yang tidak punya anak aman, tidak akan ditanya oleh Allah di mana anakmu sekolah, ngaji di mana anakmu, karena gak punya anak. Maka beruntunglah yang gak punya anak. Tapi yang punya anak pengen beruntung, lebih beruntung lagi, didik dengan yang benar. Kalau tidak, anak akan menjadikan orang tua masuk ke neraka jahanam. Urusan pikiran materi ini yang harus kita ces dengan ruh. Boleh anak kita jadi kaya, tapi ahli sujud. Anakku jadi dokter, ahli sujud. Ini loh. Tapi lihat kenyataannya, pendidikan umum dinomorsatukan. Pendidikan dunia dinomorsatukan sampai lupa urusan akhirat. Ngaji kepada Pak Kiai pun sudah ditinggalkan. Kalau sudah sibuk urusan les. Urusan bimbingan belajar dan sebagainya. Mana pendidikan agama? Sementara yang memberikan kecahayaan anak-anak kita adalah Allah. Hati anak kita harus kita sambungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Koreksi diri sendiri, enggak usah ngoreksi orang lain. Ini tidak pandang siapapun dia, yang ustaz, yang orang biasa, yang pejabat, yang rakyat terlena. Urusan dunia. Tapi jadikan dunia ini adalah kendaraan menuju akhirat, menuju surga Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengingatkan, membimbing anak kita dengan cara yang benar. Kemudian setelah itu mungkin kita akan memilihkan sekolah untuk anak-anak kita. Dan tidak semua sekolah itu membangun yang baik. Akidah kadang-kadang salah dan sesat serta menyesatkan. Ada lagi permasalahan ini berat sekali. Makanya betul-betul punya anak itu amanat besar zaman sekarang ini. Oh, berat sekali punya anak zaman ini. Jangan hanya senang anak sebagai nikmat dari Allah, karunia Allah. Tapi ketahuilah anak adalah amanat. Kami tidak kebayang kalau orang hidupnya di luar yang bebas seperti itu. Kita pergi sesaat saja, siapa yang datang kepada anak kita? Belum lagi di sekolahnya itu. Sekolah-sekolah umum yang tidak kenal Allah, tidak mengenalkan Allah. Gurunya adalah sinetron, gurunya film, gurunya bermacam-macam. Sehingga cara berpikirnya anak-anak kita. Sampai kita terenyuh suatu ketika ada salah satu orang mengantarkan seorang anak gadis. Padahal bapaknya ahli umroh, ahli haji. Dia seorang profesional, dia ahli dalam kedokteran, Pak. Dia berhasil, kaya. Rupanya dia nyuruh sopir ngantarkan ke Jakarta. Innalillah. Nyuruh ngantarkan ke Jakarta, ngantarkan anaknya. Untuk nonton konser yang tiketnya 600.000, 500.000 waktu itu. Yang pesen tiketnya 6 bulan sebelumnya. Itu loh orang wanita yang katanya sedang disebut setan waktu itu loh siapa. Itu orang kafir pokoknya. Bagaimana seorang anak sampai gandrung dituruti oleh bapaknya. Na'udzubillah. Mau dijadikan apa itu? Dan sampai tanya, pernahkah anaknya dibawa ke tempat pengajian? Tidak pernah. Lihat orang tua yang latah. Padahal bapaknya ahli sujud, umrohnya gak pernah henti-henti. Sakarawannya diumrohkan. Kenapa rela masukkan surga karyawannya, anaknya dimasukkan ke neraka? Dan dia tidak bisa menolak di saat anaknya pesen tiket. Karena itu dari mana? Pengaruh kawan-kawannya di SMA-nya. Sudah gaya kalau bisa nonton konser yang bayar yang 600 ribu harus ke Jakarta. Dari Cirebon ke Jakarta, bayangkan. Diantarkan nonton konser, tok 1 jam setengah pulang, 2 jam. Allah, gila sudah. Orang tua sudah keblinger cara berpikirnya. Membawa ke tempat pengajian tidak pernah, mendekatkan kepada ulama tidak pernah. Akan tapi di saat ada konser, 6 bulan sebelumnya dikasih duit sang anak. Diizinkan, dikasih sopir untuk nganterkan ke sana, masya Allah. Lah kayak gini loh orang tua yang lengah, kita tidak ingin terjadi pada kita. Tidak ingin terjadi pada kita lengah. Itu hanya gaya hidup ikut, wah, gaya-gayaan seperti itu. Dipikir langsung hebat kalau dengan begitu. Padahal dia kagum dengan siapa? Bukan kagum dengan Rasulullah. Ya kalau anak kita memaksa kepada kita, Abah tolong antarin saya ingin hadir pengajian majelis dan sebagainya. Mumpung saya libur, fakultas kedokteran saya ini lagi libur 2 bulan, 1 bulan. Allah. Ini anak hebat nih. Kalau anak Anda tidak pernah rindu yang demikian, ketahuilah Anda gagal. Sudah selesai itu saja. Enggak usah banyak bicara. Kalau anak Anda belum rindu kepada kebaikan, Anda gagal. Mau dijadikan apa anak kita? Kalau anak kita diam-diam, masya Allah, lihat. ceramahnya para guru-guru mulia, setiap libur ingin diantar ke tempat yang mulia. Ada tempat-tempat kita itu anak-anak semacam itu, orang tua yang cerdas, kalau liburan hari Ahad itu anaknya pulang, itu langsung hari Ahad diajak mau majak warung, mau jalan-jalan abah sama anu buya sama keluarga. Biasanya kalau salaman buru-buru, enggak bisa lama buya, kenapa? Bawa anak-anak. Jadi pinter, mereka cerdas. Anaknya nanti diajak makan bersama di warung mana, tapi paginya ngaji bareng. Setelah ngaji baru pulang makan. Cerdas orang tua. Tapi alangkah banyaknya orang tua yang latah. Kebetulan mereka yang kadang-kadang yang diberi oleh Allah rizki banyak, tidak pernah peduli anaknya ngaji di mana. Bahkan bukan saja orang tua yang urusan usahanya lancar, bahkan mungkin seorang ustaz pun lengah dan lupa anaknya ada di mana. Masya Allah. Itu adalah fitnah. Fitnah. Latulhikum awladukum amwalukum wala awladukum. Hartamu, anakmu bisa menjadikan lengah. Baik, ini saja sebagai cambuk untuk kita semuanya. Karena harapan kami adalah semuanya menjadi ahli surga dan anak-anaknya selamat semuanya. Kita pikirkan pendidikan anak-anak kita. Ada yang mau ditanyakan, persilahkan. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urusan rezeki sama jodoh memang semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala, tapi usaha dari kita. Ada firman Allah Subhanahu wa taala, "Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Banyaklah kalian beristighfar kepada Tuhanmu, sungguh Allah Maha Pengampun. Kalau engkau menekuni istighfar secara serius, istighfarnya orang yang sadar akan kesalahannya, minta ampun kepada Allah. Dari matanya yang lihat yang haram, astaghfirullah aladzim. Mulutnya sering ngomong kotor, astaghfirullah aladzim. Astaghfirullah aladzim. Innahu kana ghaffara. Yursilis sama alaikum idrara wa yumditkum bi amwali wa banina. Buah daripada istighfar nanti, lihat Allah langsung menjawab. Yursilis sama alaikum idrara. Allah akan curahkan hujan dari langit yang deras. Hujan ini tanda bahasanya akan dirahmati kita. Wa yumditkum bi amwali wa banina, dan Allah akan memberikan karunia kepadamu adalah harta dan anak. Ini biasanya dihadirkan istighfar ini untuk, yaitu tadi, yang pengen punya anak. Kalau orang ingin punya anak kan nikah dulu. Maka kalau ingin cepat nikah adalah banyak istighfar di tengah malam khusus. Dengan istighfar yang serius mengingat kesalahan-kesalahan kita, pertanyaannya sudah pas bahasanya belakang, apakah karena dosa-dosa? Hendaknya semua sadar. Jadi kalau Allah menunda ya karena kita tidak, kita melakukan kesalahan, gitu saja langsung. Tinggal banyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kiatnya adalah istighfar yang banyak. Istighfar yang banyak akan tapi usaha dengan cara yang benar. Usaha dengan cara yang benar, cari rezeki. Rezeki itu sudah dicatat sebetulnya. Jatahmu adalah 2 juta dalam sebulan. Biarpun jungkir balik tetap 2 juta. Usaha ini lembur dapat 4 juta. Iya dapat 4 juta, tapi istrimu seleranya menjadi naik, habis juga. Atau anaknya sakit, masuk rumah sakit, ya sudah jatah sudah, jangan diganggu. Dan kau tidak akan mati kecuali jatah itu sudah habis, sabdakan Nabi. Kita sudah dijatah oleh Allah. Dan diambil dengan cara yang halal haram tetap sama jatahnya. Jatah rizkimu adalah 10 juta sebulan. Ngambilnya dengan cara yang baik ya 10 juta. Dengan cara mencuri ya 10 juta. Gak akan tambah itu semuanya. Kewajiban kita adalah kita berusaha secara maksimal dengan dua cara usahanya, menghadap kepada Allah memohon. Kemudian usaha lahir adalah dengan cara yang lahir yang halal, yang benar. Jangan main-main urusan usaha. Pekerjaan harus halal, harus bersih, karena ini akan ada hitungannya di hadapan Allah. Banyak juga orang tertipu, rajin sholat, rajin ibadah, tapi tidak peduli makanannya halal atau haram. Anna yustajabu lidzalika. Gimana akan dikabul oleh Allah? Gimana akan diterima oleh Allah? Dan banyak orang mungkin dia ada rajin umroh, enggak sadar bahasanya pekerjaan yang haram. Maka sekarang Anda tekuni, ambil satu pekerjaan yang halal, pasti halal bersih sebelum menjadi kaya yang sesungguhnya. Kenapa? Kekayaan sudah dijatah. Ambil dengan cara yang benar. Jangan sambut rebut sana rebut sini, tidak. Tapi dengan cara yang benar, dengan cara yang halal, maka ketahuilah pada waktunya nanti dibarengi dengan istighfar yang banyak, Allah akan memberikan kecukupan. Tapi Anda sudah siap dengan sesuatu yang bersih. Tapi kalau tidak dengan sesuatu yang bersih, masya Allah, ada orang ambil duit seenaknya, nggak pernah takut halal haram, sudah pokoknya diambil. Baik, ini diantaranya. Kemudian jodoh itu dicari, jangan ragu untuk melamar anaknya seseorang yang kita anggap dia soleh dan baik, solehah dan baik, lamar. Begitu sebaliknya, anak putri kita, jadilah Khadijah-Khadijah zaman sekarang, atau kita jadilah Umar bin Khattab zaman sekarang. Kalau sudah kita menemukan anak kita butuh kepada pernikahan, anak putri kita, tidak perlu menunggu. Kalau kita menunggu anak kita dilamar, ya kalau dilamar. Akan tapi kita sebagai seorang bapak melamar, tidak ada masalah. Saya akan melamar anak. Saya punya anak perempuan banyak. Maka saya nanti yang akan minta, kalau memang ada laki-laki baik, tidak usah nunggu-nunggu. Kalau saya tunggu, ya kalau minta anak saya. Dengan dua kemungkinan tidak meminta anak saya. Mungkin dia tidak selera, tidak senang dengan anak saya, atau mungkin karena dia takut dengan saya sehingga tidak berani meminta. Rugi dong saya. Makanya lihat ajaran dari Sayyidat Umar bin Khattab, Sayyidina Umar. Saya meminta, jangan ragu. Dan pilihannya banyak nanti. Pilihannya banyak. Dan kita bebas memilihnya. Sama Anda pilih yang banyak. Seorang apa? Sayyidah Khadijah Al-Kubra, seorang wanita solehah yang cerdas. Paling cerdas manusia di dunia dan di akhirat itu. Wanita paling cerdas. Karena apa? Dia melihat umurnya sudah 40 tahun. Cuman dia tahu bahwasanya Allah Maha Kuasa untuk membuat apa saja. Dia punya cita-cita mulia melihat Sayyidina Muhammad sebelum jadi Nabi. Ada Muhammad bin Abdullah, orang yang sangat jujur, penuh berkah, dan sebagainya. Mulai dia ada ngerti kebaikan Sayyidina Muhammad SAW. Lalu dia menawarkan dirinya dengan cara mengirim keluarganya untuk bertanya kepada Sayyidina Muhammad, kepada keluarga Nabi Muhammad, adakah kau punya keinginan denganku? Ternyata keluarganya menyambut, dan jadilah Siti Khadijah wanita yang paling beruntung di dunia dan di akhirat, menjadi istrinya Rasulullah SAW. Secara hitung-hitungan orang bingung nih, 40 tahun. Tapi begitulah, subhanallah, Allah menghendaki, dan terjadilah Siti Khadijah. Kadang-kadang seorang perempuan itu gengsi, malu. Dari aturan mana? Pacaran saja zaman sekarang tidak gengsi. Dia kadang-kadang memulai, giliran urusan meminang adalah gengsi. Na'udzubillah. Masuk surga gengsi, masuk neraka berani. Ini aneh. Anda sebagai seorang bapak, apalagi Anda seorang laki-laki, tidak apa-apa kalaupun tidak diterima. Asalkan Anda masuk ke rumah tersebut dengan terhormat, akhlak. Jangan mendahului kepada anaknya supaya tidak dimurkai oleh Allah, ya kan? Kemudian setelah itu Anda meminta dengan cara yang baik benar. Kalau tidak diterima, podo utwe, sama-sama tidak ada yang kurang, saya akan cari ke tempat yang lain lagi, aman. Tapi sekarang sudah senang, dulu gandrung, dulu pacaran, dulu seterusnya, repot akhirnya. Di saat tidak bisa, susah untuk meninggalkannya, musibah. Bahkan mungkin tidak pantas menjadi istri pun akan diambil. Baik, kembali ke takutlah kepada Allah. Hindari urusan pacaran. Kalau memang ada seorang wanita solehah, langsung saja assalamualaikum melalui perantara seorang yang bisa didengar untuk menyampaikan, selesai. Kalau tidak terima, bumi Allah masih luas. Wanita bukan hanya dirimu, selesai. Cari, tapi cari. Ada urusan rezeki, jangan takut urusan rezeki. Ya kunu fuqara yughnihim Allah. Rezeki itu dijanjikan oleh Allah setelah pernikahan, bukan sebelum pernikahan. Hei yang belum menikah, awas. Ya kunu fuqara yughnihim Allah, itu ayat Al-Qur'an turun setelah pernikahan seseorang. Ya kunu fuqara. Rezeki itu dibuka setelah pernikahan, asalkan nikahnya niatnya benar karena Allah, bukan nikah dengan orang kaya karena kekayaannya, bukan nikah pejabat karena jabatannya, itu akan rendah dan terhinakan, akan nyungsep hidupnya sengsara. Kenapa? Niatnya bukan karena Allah, karena dunia, maka menjadi budaknya dunia. Tapi kalau Anda menikah dengan seorang karena kesolehannya atau kesolehannya, wanita yang solehah, karena kebaikannya dan karena ingin menjauhi dari keharaman, karena ingin kita dekat kepada Allah, lalu melakukan meragukan pernikahan tersebut, lihat, iyyakunu fuqara yaunallah, ini janji dari Allah, akan dicukupi oleh Allah. Sekarang perlu nata hati, jangan ragu urusan pernikahan. Kadang-kadang seorang tua, ini ada kita menemukan, seorang bapak, subhanallah, cara berpikir, bapaknya itu kaya, anaknya itu calon dokter, namanya seorang mantri yang berhasil, bukan dokter tapi mantri. Mantri dulu kan kaya, mantri dulu berguna. Dia punya anak, masih praktek di luar Jawa. Praktek apa, oh, apa itu, kalau ada dokter kan praktek dulu. Anaknya itu mau nikah, itu gak boleh, tetap dimarahi. Kamu belum bisa kerjaan, kok mau nikah? Ajib, ajib. Sudah punya duit banyak, masih mikir kayak begitu. Ini anak kalau sudah ngomong mau nikah, ini sebetulnya dia adalah sudah ada gerak, kerentek, rasa yang sangat kuat. Kalau dibiarkan bisa saja masuk bab zina. Nah itu gimana? Ya biarkan kalau mau nikah, nikah. Loh, tapi kan dia udah punya mendirian, inna Allah, kok pelit banget ini orang tua ini. Bapaknya kaya raya, astagfirullah. Biar mandiri, yang penting selamat anak kita, membiayai sekolah untuk keselamatan anak kita. Kenapa membiayai pernikahan tidak mau? Dan kadang seorang bapak yang punya anak perempuan pun kadang anaknya seperti barang. Bisa bayar berapa kamu? Buatin rumah dan sebagainya dan sebagainya. Kenapa harus semacam itu? Kalau dia seorang yang soleh, ambil, setelah itu ada keberkahan dalam hidup. Tapi lihat materi tadi, materialis. Materialis. Merepotkan. Ini baik ya, sederhana, yang soleha, ia bisa menjadi ibu yang baik. Kita tinggal pergi jauh pun dia akan merawat anak-anak kita. Kita titipi uang kita, dia menjaga kekayaan kita dan seterusnya. Ini wanita soleha. Wa Allah a'lam bisawab. Jadi istighfar minimal 70 kali dalam sehari. Istighfar setiap malam habis sholat isya atau tengah malam, khusus istighfar untuk mendapatkan jodoh dan anak yang soleh soleha serta harta yang cukup. Allah a'lam bisawab. Silakan. Tiga pertanyaan aja ya. Baik, putri juga ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu? Dunia negeri dan dunia. Dunia? Dunia negeri. Mimpi. Mimpi. Ah, baik. Baik. Assalamualaikum. Salam. Mimpi adalah mimpi. Tidak usah dibawa ke alam nyata. Mimpi adalah mimpi. Terbangunlah baru menjadi kenyataan. Kalau mimpi adalah mimpi, sebaik-baik dalam mimpi, sebaik sejelek-jelek di saat bangun. Sejelek-jelek mimpi paling indah di saat bangun. Mimpi dikejar harimau, setelah bangun alhamdulillah, selesai. Lapar siang hari, bulan Ramadan lagi puasa. Mas, siang-siang tidur siang, mimpi makan sate. Belum makan dibangunin. Aduh, ngapain kamu bangunin? Mimpi-mimpi. Dan hanya orang dungu yang hidupnya urusan dengan mimpi saja. Mimpi itu adalah, jangan dihubungkan. Kalau ternyata ada kejadian yang, itu hanya kemiripan. Sebab kisah itu selalu mirip-mirip. Ini begini, ini begini, ini begini, ini begini. Tidak ada hubungannya dengan mimpi itu. Mimpi adalah mimpi. Cuman ingat kata Nabi SAW, kalau mimpi baik, itu kabar gembira untukmu. Kalau mimpi jelek, tidak akan berpengaruh kepada hidupmu. Ini harus dipahami. Kadang sebaliknya, kita sibuk dengan urusan mimpi jelek, prasangka buruk dengan sananya. Kalau mimpi jelek, tidak akan berpengaruh kepada apapun hidupmu. La yadurruka, kata Nabi Muhammad, tidak akan membahayakanmu. Kalau mimpi baik, kabar gembira, senang. Tadi melihat sesuatu yang indah, senang kan? Dan. Jadi jangan menghubungkan diri dengan mimpi. Ada orang dikit-dikit mimpi, aduh semalam aku mimpi. Oh mimpi, hidupmu mimpi terus, sudah bangun masih mimpi nih, gimana nih? Dibentak saja orang begitu, karena hidupnya mimpi terus. Diajak ngomong yang real, yang serius, mimpi lagi. Saya mimpi semalam, mimpi. Oh ya mimpi semalam. Kadang gak mimpi jadikan mimpi-mimpian, karena dia harus jago mimpi. Ya gak ada, jangan dihubung-hubungkan mimpi. Mimpi adalah mimpi. Orang pun mengatakan mimpi, mana ada kenyataan mimpi. Tapi ada kabar gembira. Tapi kalau buruk jangan dihubungkan kepada saat hidup. Kalau buruk Nabi tidak menganjurkan. Bahkan kalau mimpi tidak hanya khusnudzon kepada Allah. Sehingga mimpi sendiri tergantung siapa yang menakwilinya. Kalau Anda tanya kepada seseorang, saya semalam saya mimpi gini, oh kamu bangkrut, bangkrut awas hati-hati. Makanya jangan suka cerita mimpi. Takut orang yang enggak benar, kamu awas ya nanti ketabrak mobil. Wah. Jadi mimpi tergantung siapa yang menafsiri. Kisah Sayyidina Yusuf alaihissalam mentakwili mimpi. Ada satu orang yang satu ceritanya adalah kayak di kepalanya dia membawa sesuatu begitu, ada burung yang matuk dari atasnya. Cerita, Sayyidina Yusuf mengatakan, oh kamu nanti akan digantung dan dimakan di burung dari atasnya. Betul, digantung. Makanya jangan gampang cerita mimpi, itu rahasia antara engkau dengan Allah. Takut ada orang yang hasud kepadamu, dengki, lalu ditafsir yang salah. Makanya kalau ada orang datang kepada Buya, langsung mimpi Buya, saya mimpi begini, wah rizkimu banyak, insya Allah anakmu soleh, selesai. Gak usah dipikirin macam-macam. Tafsir yang baik, karena tafsir itu mimpi tergantung siapa menafsiri. Maka jangan mudah bercerita mimpi kecuali kepada orang yang soleh. Takut orang itu adalah dengki kepadamu atau dia tidak ngerti syariat. Apalagi hidupnya dengan ilmu pedukunan. Ada kiai dukun kan sekarang. Wah, jangan ya. Dan mimpinya sama, kadang-kadang takwilannya beda. Dikisahkan ya Hadramut sana ada satu kisah orang mimpi. Mimpi sholat. Datang kepada seorang syekh, Habib. Ibu saya, ya syekh, saya kok mimpi sholat? Tersenyum. Allah, mabruk, mabruk. Kenapa? Mau nikah tuh orang. Mimpi sholat mau nikah. Beberapa bulan kemudian ada orang mimpi sholat. Ya saya mimpi sholat. Senduh saya. Setelah pulang, ente ikuti dia. Katanya apa? Tidak lama kemudian dia meninggal dunia. Dia sebenarnya mau mati sebenarnya. Jadi tafsirannya adalah mau mati. Mimpinya sama. Yang satu mau nikah, yang satu mau mati. Jadi kalau kita punya mimpi langsung kepada kita tafsir mimpi, itu hanya kisah pengalaman, nggak bisa diterapkan zaman sekarang sudahlah. Makanya hendaknya kalau ada orang mimpi cerita kepada kita, bantu dia untuk bisa menjadi orang yang percaya diri, tidak ragu-ragu. Mimpi sejelek apapun, wah itu kan hanya mimpi. Wah mimpi duitku hilang, rumahku kebakaran, berarti ya nggak kebakaran, insya Allah aman, gitu saja. Stop. Tapi ada, heran ada kita ketemu orang mimpi dulu. Waktu ini, kalau ketemu mesti mimpi lagi. Kalau datang saya tanya mimpi apa, bingung dia kan. Mimpi apa lagi? Nah, ada orang mimpi, dah mimpi. Manusia aneh ini, orang hidup alam nyata mimpi. Gak ada yang mau denganmu mimpi ini. Kita perlu hanya, jadi seperti itu. Jadi kalau kata Nabi adalah kalau itu adalah mimpi baik adalah bisyaratun itu. Ana? Itu juz'um minan nubuwah dikatakan kabar gembira termasuk seperti kenabian, seperti ilhamat. Tidak ada wahyu buat anda. Tapi ilham kebaikan, mimpi yang indah, ketemu dengan orang-orang soleh dan sebagainya, bisa ziarah Mekah. Oh. Akan tapi kalau mimpi buruk, tidak akan membahayakan apapun kepada dirimu, enggak usah kepikiran. Nah ini biasanya ketemu ustaz ngacu, waduh, jangan-jangan, wah was-was, mimpi aja bikin was-was. Nah, ya, selesai ya. Kalau mimpi, jangan ceritakan ke siap orang. Kalau memang cinta itu betul-betul mempengaruhi diri anda, karena misal saya ketemu satu orang begini-begini, mimpi, kecuali mimpi ketemu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, indah. Tapi tidak boleh bohong juga atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Enggak ngaku ketemu Rasul, ngaku-ngaku ketemu Nabi Muhammad, neraka. Pendusta dia. Mimpinya. Sudah kita ingin di alam nyata selesai. Allahu Akbar. Sana, yang mau tanya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sederhana bahasanya, anak kita yang merupakan amanat dari Allah yang diberikan kepada kita, kalau dia menjadi seorang yang soleh, ahli sujud karena pendidikan kita, biarpun belum mendoakan pun, semua kebaikan yang dilakukan oleh anak-anak kita akan ditumpangkan kepada orang tuanya, Allah. Karena ia adalah buah dari kita, buah pendidikan dari kita. Kalau kita mengajari anak kita sholat, sepanjang mereka melakukan sholat, maka akan sampai kepada kita. Indah. Kemudian kalau anak kenal Allah menjadi baik, maka ketahuilah yang beruntung orang tua di dunia sudah beruntung menemukan anaknya berbakti kepada orang tuanya. Dia berbakti, menyejukkan hati orang tua, lihat, menghibur hati orang tua di dunia, dan di saat di alam barzah, kemudian di padang mahsyar nanti, lihat, di akhirat menolong orang tuanya kalau seandainya orang tuanya kepleset. Karena dia merasa bahasanya, aku menjadi baik karena orang tuaku dikisahkan. Oleh Nabi pernah bercerita, ada nanti di akhirat nanti ada orang tua yang kepleset ke neraka. Tapi dia punya anak yang soleh al-ibadah. Tiba-tiba sang anak menuntut, ya Allah, angkat ibundaku, ayahandaku ke surga, karena dia adalah, karena saya menjadi ahli surga karena pendidikan bapak ibuku. Diangkat ke surga. Begitu sebaliknya, masalah kemaksiatan, kemungkaran yang dilakukan oleh seorang anak, jika karena keteledoran orang tua, mendidiknya salah, sekolahnya yang salah dan sebagainya, semua dosa yang dilakukan, memang wala taziru waziratun wizru ukhra, dosa orang lain tidak akan diberikan kepada orang lain, tidak akan, itu disebutkan dalam Al-Quran. Tapi orang yang di bawah tanggung jawab kita kalau berdosa, mestinya kita didik, kalau tidak, makanya kita dapat. Pembantu di rumah kita melakukan dosa, anak kita didik. Kenapa? Hadis lain berbunyi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Itu anak tanggung jawabmu. Di saat mereka tidak kau ajari sholat, maka setiap kali meninggalkan sholat, dosanya akan ditumpangkan kepada ibunya yang lagi umrah tuh, yang lagi sujud tuh, yang lagi bangun malam, yang lagi tahajudan, lagi puasa, ditumpangkan kepada ibunya. Kenapa? Dia adalah karya buahnya. Dia adalah orang yang harus dirawat dan dididik, ternyata dibiarkan anak-anak tersebut. Dan sengsara itu nanti disebutkan juga dalam hadis yang panjang, ada orang yang punya amal baik, dia adalah orang ahli ibadah, puasa, zakat, dan sebagainya, ternyata punya anak bejat. Di saat berlenggang menuju ke akhirat dengan amalnya, tiba-tiba ada yang menyeru, inilah orang muflis, orang bangkrut. Anaknya berkata, ya Allah, bapak ibuku jangan boleh masuk neraka, masuk surga, karena aku menjadi bejat karena bapak ibuku ini, ya Allah. Kemudian malaikat melakukan perhitungan, diambil amal baik sang bapak ibu, diberikan kepada sang anak. Dan ingat, anak sudah tidak tahu lagi urusan ibu nanti, kalau memang ibu tidak mendidiknya. Al-akhilla ba'duhum yawma idzin li ba'din adu. Di dunia itu seperti bersaudara, bersahabat. Dekat di dunia, seorang bapak dengan anaknya, seorang bapak dengan anaknya, seorang ibu dengan anaknya. Akan tetapi, ketahuilah kalau sudah di akhirat nanti, semuanya tanggung jawab. Ibu seorang anak pun lupa kalau dulu pernah disusui oleh ibunya. Kenapa? Ibunya telah mendidik yang salah. Ternyata anak minta, wahai malaikat, cemburkan bapak ibu, bukan neraka jahannam. Masya Allah, karena salah mendidik. Jadi, ini sebelum masalah berdoa. Kalau soleh biarpun tidak berdoa, amal baiknya sang anak akan nyampe kepada orang tua. Lebih-lebih lagi nanti dibarengi dengan istilah doa. Dan doa itu nyampe, kita diperintahkan. Termasuk cara bekti kita pada orang tua adalah berdoa. Doa, mendoakan orang tua cara bekti. Bekti kita adalah doakan orang tua. Kalau kita tidak mendoakan orang tua, yang rugi kita. Kalau kita tidak mendoakan orang tua kita, kalau kita berdoa tidak doa untuk orang tua kita, yang rugi adalah Anda. Karena hati Anda jauh dari orang tua. Maka jangan Anda berdoa kecuali orang tua dibawa dalam doa tersebut. Kalau kita lupa sekali saja, misalnya hari ini doa, ya Allah berikan rezeki yang banyak, anak yang soleh, kok orang tuanya tidak didoakan, kita yang keropos. Hati kita yang tidak sambung dengan orang tua kita. Masalah doa beda, akan tapi masalah kebaikan yang dilakukan oleh anak karena buahnya kita. Kita yang mendidik, maka itu akan nyampe kepada kita. Tapi kalau kita tidak pernah mendidiknya, tidak dapat apa-apa. Karena ada hubungannya di sini. Maka wahai para orang tua, tolong lihat anak sebagai amanat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tapi ingat juga masalah urusan akidah, harus akidah yang benar. Sebab akidah sekarang ada akidah yang ngacu-ngacu. Sedikit-sedikit mengatakan orang lain harus masuk neraka, kafir, bid'ah, ngajak permusuhan, ngajak kebencian, itu adalah bukan akidah yang benar. Akan tapi akidah kita adalah akidah ahli sunnati wal jama'atil asy'ariyyati, yang kita ikut Imam Abu Hasan Asy'ari, akidah sejuk, akidah yang tidak mudah ngajak perang dan seterusnya. Itu akidahnya orang-orang para ulama yang menyebarkan Islam ke negeri kita. Ini harus ya. Insyaallah semoga anak-anak kita dijaga oleh Allah. Tolong, ini adalah cambuk untuk kita. Jangan lengah setelah ini. Anak kita harus serius. Tapi kalau anak kita sudah terlanjur salah misalnya, tariklah dengan kelembutan. Jangan kalau sudah SMP kelas 2, SMA kelas 2 langsung dipangkas begitu, enggak. Akan tapi mulai sekarang sudah diajak diskusi tentang siapa yang diidolakannya, siapa yang dikaguminya. Saya terharu dengan seorang anak umur 5 tahun. Ini karena pendidikan bapaknya yang baik. Seorang anak masih umur 5 tahun, 6 tahun, dia ngerti apa sih? Ceramah juga tidak paham. Cuman karena orang tuanya mengenalkan, dia tidak bisa tidur kecuali dengar ceramah Buya katanya. Bukan urusannya urusan Buyanya, bukan. Ini membiasakan, bahkan setiap hari kalau dia mau apa, kalau nangis harus lihat foto, lihat. Coba, kalau orang tua yang tidak diberi taufik oleh Allah, diajak goyang pinggul kan anaknya. Ding ding ding ding, ding. Gitu kan. Kalau orang tua yang salah-salah deh ini. Padahal hiburan kan bisa saja diberikan dengan apa saja. Itu taufik Rabbani, pilihan dari Allah. Sampai cucu-cucunya semacam itu semuanya. Jadi kalau ada apa-apa langsung, jadi mereka kenal. Sehingga waktu kita datang tuh anak kecil teriak, Buya, Buya dari jauh. Nih. Saya mengatakan, yang baik ibunya bukan yang baik saya. Yang baik bapak ibunya mengenalkan anaknya kepada kemuliaan. Yang baik bapak ibunya menjadikan anaknya sambung dengan sesuatu yang dianggap mulia. Kalau al-fakir, kami ini adalah hamba yang banyak kotor, kalau tidak hanya karena orang tidak tahu saja. Akan tapi khusnudon yang mereka ini menjadikan selamat lah. Kami ingin bahasanya, orang tua itu membiasakan anaknya dengan kebaikan, dengan kemuliaan. Anak kecil mau 5 tahun dan fanatik dia. Kalau tidak ngelihat sampai nangis kalau enggak salaman. Salaman gara-gara enggak bisa salaman nangis, akan nyusul ke rumah Buya, enggak mau pulang karena belum salaman. Ajib. Urusan salaman saja. Bagaimana dididik anak-anak kita semacam itu? Kadang-kadang orang tua itu adalah ngajaknya sombong. Enggak pernah kita ingat orang tua zaman dulu tuh Masya Allah. Alhamdulillah kita masih punya orang tua yang luar biasa maksudnya. Setiap lebaran sebelum kemana-mana didatangkan ke rumahnya sang kiai. Kita mau ujian diajak minta doa. Minta doa ke kiai. Mau ujian, minta doa ke kiai. Mau ini ke kiai, dikit-dikit kiai Masya Allah. Hormat kepada kiai. Ini adalah pendidikan yang baik. Sekarang kalau sudah punya sedikit, hidupnya mewah sedikit, sudah lupa sudah. Kalau pengen pinter ya bimbingan belajar, mana tidak dekatkan ke ulama, mana dekatkan pada orang-orang soleh, latah. Maka sekarang dekatkan anak kita dengan kemuliaan. Pastikan anak kita dalam setiap hari pernah mendengar Al-Quran atau baca Al-Quran berapa ayat, atau pernah mendengar tausiah 10 menit, 15 menit, atau 20 menit. Jangan kalah dengan anak-anak kampus yang hari ini. Kita punya anak-anak kampus itu, mereka setiap hari harus dengar, memastikan pagi dan sore dengar ceramah. Wajib mereka, karena sudah bisa download dan sebagainya. Mereka sudah pastikan. Jadi mereka menyisihkan sebelum tidur, sambil dia biasanya kalau tidur dia minum teh dan sebagainya itu. Itu dipastikan setengah jam sebelum tidur dengar ceramah. Dan serius dengarnya, bukan sambilan sambil nyapu, bukan sambil ketak-ketik, itu enggak. Serius. Apa sih salahnya didik anak semacam itu? Dan insya Allah makanya kenapa kok kami rindu untuk mengadakan media di berbagai tempat. Hari ini yang di Pontianak sudah on radio kita. Alhamdulillah radio yang ada di Batam harus didengar 104,7. Anak kita harus dengar itu semuanya. Anak kita harus tahu. Hiburan anak kita, HP anak kita paling enggak headsetnya ini bukan lagu-lagu yang ngaco. Akan tapi dengar nasyid dan seterusnya. Ini pendidikan, jadi caranya itu macam-macam. Ketahuilah orang tua kalau punya anak idolanya adalah pemain bola atau artis, orang tua gagal. Jangan nyalain anak dulu. Kalau anak kita belum bisa menjawab di saat ditanya siapa anak idolamu, kalau bisa ngomong Rasulullah atau ulama, maka ketahuilah orang tua gagal. Hey, ini adalah insya Allah hari ini agak keras sedikit karena kami rindu cinta. Karena kita temukan banyak orang tua yang lalai. Oh luar biasa. Lalai, kita menemukan anak-anak terlantar urusan agamanya jauh karena orang tuanya yang lalai. Bahkan kita perhatikan orang tuanya juga ahli sujud, ahli ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. 104,8 ya, 104,7. Radio 104,7 mohon diinformasikan. Sekaligus juga kita amal dakwah. Saya ingin ngajak dakwah semuanya. Dakwah tidak harus ceramah. Dan dakwah tidak harus dengan duit. Yang punya duit dengan duitnya, yang punya ilmu dengan ilmunya. Akan tetapi dakwah adalah menghantarkan orang kepada kebaikan. Kami ajak dakwah dan tidak berat. Dia tidak minta untuk membuat radio dulu. Belum bangun pondok karena kita belum dapat tanah. Nanti insya Allah kalau sudah dapat tanah dan tempat, kita akan ajak untuk bangun pondok. Tapi awal-awal ini yuk berdakwah. Tolong, tolong, tolong. Sampaikan radio 104,7. Ini punya tugas masing-masing. Tolong ambil di hati dan niat karena Allah, maka akan menjadi amal baik. 104,7, hafal belum bu? Stasiun radio 104,7. Tolong kasih tahu kepada 10 orang. Mas 10 orang saja enggak kebayang susahnya. Gimana mau berdakwah? Bagaimana menyeru dengan 1000 manusia? Bagaimana mengajak kepada 1 juta manusia? Sekarang dapat tugas pulang dari majelis ini untuk memberitahu kepada orang yang punya radio, punya mobil, 10 orang punya mobil dalam sebulan. Jadi setiap ketemu mobil tolong dengar radioku 104,7 FM. Itu isinya adalah ceramah, pengajian dan Al-Qur'an. Itu dok. Lah kalau berat mau dakwah model apa yang ringan gini saja enggak bisa. Himmah itu di mana? Dan ketahuilah kalau kita nolong orang lain, Allah fi'aunil abdi makanal abdu fi'auni ahi. Kalau kita sudah nolong anaknya orang, Allah akan tolong anak kita. Ibu semuanya, hafal ya? 104, berapa? Ibu, 104, berapa? Yang bertanya. Nah, ibu belum hafal nih. Harus hafal. 104,7 dihafalkan. Ibu tidak cukup pengajian sebulan sekali, enggak cukup. 3 hari saja enggak dengar pengajian, itu seperti bunga akan layu, akan gersang. Bagaimana dengar pengajian sebulan sekali? Subhanallah, kita terharu dengan sebagian orang. Teman-teman pejuang kita yang mereka adalah pengusaha yang sholatnya pas-pasan 5 waktu, sholat sunat, qobliyah, ba'diyah. Tapi mereka dengan kesibukannya memastikan. Buya saya itu saya pastikan saya kalau ngaji ke tempat al-bahjah repot. Saya itu dari rumah saya ke kantor tuh biasanya 1 jam 60 menit atau 45 menit. Paling cepat 45 menit. Jadi sudah pastikan malam sudah disiapkan di set video atau suara ceramah yang bakal besok diputer. Jadi dia langsung mobil jalan cetek itu sudah MP3 ceramah. Setiap hari. Allah, anak bilang ente ini cerdas. Jadi kalau sudah ceramah itu habis mesti sudah dekat ya. Enggak usah lihat, sudah dekat ini, sudah pasti. Dia ngomong seperti itu. Alhamdulillah saya enak kerja saya begini. Jadi setiap ke kantor, pulangnya juga demikian. Sehari dua kali. Dipastikan dia. Masya Allah. Ini orang cerdas. Mari kita semuanya cerdas dengan anak-anak kita. Ibu punya tugas, bapak punya tugas apa? Memberitahu tolong. Ini amanat. Kalau ibu tidak bisa memberikan tahu 10 ribu orang, mau dakwah model apa? Mau menyumbang 1 miliar? Jangan berhayal dulu. Wong yang gampang saja enggak mau. Hah? Mau bangun masjid gede? Untuk apa? Wong ini yang menyampaikan orang. Ini dakwah, sudah ada ceramah. 10 orang. 10 orang tentunya bukan 10 orang yang sudah dikasih tahu sama orang. Sudah tahu radio sudah. Oh, sudah tahu enggak boleh enggak masuk. Oh, belum tahu, kasih tahu. Coba jihad kita semacam ini sekarang. Pagi ini kita ajak jihad untuk menyuarakan radioku 104,7. Alhamdulillah, enggak ada lagu dangdut, enggak ada reoknya. Awas aman, enggak ada lagu rocknya di situ. Semua adalah nasyid-nasyid insyaallah ya. Menghantarkan pada kemuliaan ada Al-Qur'an dan akidahnya ada tidak akidah. Akidah selama ini di masyarakat Indonesia Ahli Sunnah wal Jamaah yang ajarkan sejukan. Enggak ada diajari ngebom. Awas ya. Ini tolong sebarkan ini insyaallah. Siap ya? Siap? 10 orang. Allah. Dari 10, kalau perlu pesan lagi, Bu, kasih tahu ke 10 orang. Multi level marketing yang sesungguhnya. Tak taunya ada di pojok sana, ada orang kampung, jarang ngaji, beli radio kecil, denger, lalu dia tobat, masuk surga, kita kepleset ditolong oleh orang itu. Allah. Tapi kalau tidak ada greget untuk dakwah model apa lagi, yang ringan saja enggak mau, ha? Insyaallah baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna. Ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthur alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah. Ya Allah, lihat anak-anak kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Jadikan anak-anak kami adalah anak-anak akhirat. Yuk sukses di dunia, sukses di akhirat. Ya Allah, jangan sampai kami terlena salah mendidik anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami kekhusyuan di saat kami memohon ya Allah. Kami sering memohon kepada-Mu, hati kami tidak sambung ya Allah. Kami sering meminta kepada-Mu tapi kami tidak ingat apa yang kami minta. Kami latah dengan kalimat kami. Kami saat ini ingin minta kepada-Mu dengan tulus ya Allah. Pandang anak-anak kami yang ada di rumah itu, anak yang nomor 1, anak yang nomor 2, anak yang nomor 3, anak yang nomor 4, anak yang nomor 5, anak yang nomor 6. Anak-anak kami itu pandang mereka dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Zaman sekarang zaman rusak ya Allah. Jaga mereka ya Allah. Jika saat ini kami telah salah mendidik mereka, kami mohon mulai detik ini, hari ini, bimbing kami ya Allah, tuntun kami ya Allah, berikan kesadaran kepada kami ya Allah untuk mendidik anak kami dengan benar ya Allah, sehingga mereka bisa sukses di dunia sukses dan di akhirat sukses ya Allah. Ya Allah, pandang mereka dengan kasih sayang-Mu. Dan kami mohon wahai Zat yang Maha Kuat, berikan kepada kami kekuatan. Wahai Zat yang Maha Kuasa, berikan kepada kami kekuatan, kekuasaan untuk mendidik anak-anak kami ya Allah. Dan jadikan kami adalah hamba-hamba yang rindu kepada akhirat. Dan kami mohon mudahkan urusan dunia kami ya Allah untuk bekal akhirat. Dan jadikan dunia di tangan kami, jangan Kau jadikan dunia di hati kami. Kami ingin ya Allah, dunia yang kami miliki tidak mengganggu hubungan kami dengan-Mu ya Allah. Kami ingin ya Allah, apa yang Kau berikan kepada kami dari harta kekayaan ini tidak mengganggu urusan kami dengan-Mu ya Allah. Jangan sampai dunia itu menjadikan kami lupa dan lalai ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara yang hadir ini orang tua yang telah salah mendidik anak mereka sehingga anak mereka telah jauh dari jalan-Mu ya Allah, sungguh Engkau Maha Kuasa ya Allah, dan Kau telah pilih orang tua itu untuk datang ke sini, maka kami mohon kembalikan anak mereka ke tempat yang Kau ridai ya Allah. Kembalikan anak mereka ke tempat yang Kau cintai ya Allah. Kembalikan anak mereka kepada kebaikan ya Allah, jangan biarkan mereka terus larut dalam kehinaan ya Allah. Dan berikan kepada kami keyakinan yang kuat akan akhirat-Mu ya Allah. Jangan sampai kami menjadikan anak-anak kami anak dunia ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, kebejatan moral saat ini merambah di mana-mana ya Allah, melalui media-media yang kadang kami belikan untuk anak-anak kami. Maka kami mohon jaga akhlak mereka, jaga kemuliaan mereka. Dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka semua. Yang sempit rezeki, lapangkan dengan rezeki. Yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan kami dalam membayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri saling mencintai, saling menyayangi karena-Mu. Jauh dari percekcokan yang ada hanyalah ya Allah, jadikan yang ada adalah keindahan, keindahan, keindahan